بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Kembali pada tars kita. Arif datang. Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Kita pelajaran terakhir telah membaca bab sabar, ayat-ayat telah selesai, maka kesempatan sekarang kita masuk di hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah berkata Rasulullah SAW, At-tahuru syatrutul iman, walhamdulillahi tamla'u mizan, wa subhanallahi walhamdulillah, tamla'ani au tamla'u ma bayna samawati wal ardh, was-salati nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun lak au alayk. Kullu nasi yagdu faba'un nafsahu amu'tifuha au mubifuha. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, At-tahur satratul iman, bersuci itu separuh dari keimanan. Adapun walhamdulillah, kalimat alhamdulillah tamla'u mizan, akan memenuhi al-mizan, timbangan kelak di yaumul kiamah. Wa subhanallah walhamdulillah, adapun kalimat subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard, akan memenuhi langit dan bumi. Wa salatun nur, adapun salat, kata Rasulullah, nur, cahaya, wasta dapat burhan, wasta berudia, dan kesabaran adalah cahaya. Wal Quran hujjatul lak au alaik, sementara Quran ia bisa menjadi hujjah yang akan menolong atau akan menjadi hujjah yang akan memberatkanmu. Kulunas yagdu, setiap manusia pasti berbuat. Faba'u nafsahu mu'tiquha aw mubiquha, maka masing-masing menjual dirinya. Maka di antara manusia menjual dirinya itu ada yang menjual beli itu membebaskan dia, ada yang menghancurkan atau merugikan dia. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini adalah hadis yang mulia. Hadis besar yang sering para ulama membahas hadis ini karena meliputi nasihat dari Rasulullah SAW yang cukup lengkap. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi sebagai hadis pertama dalam bab sabar. Karena dikatakan di dalam hadis ini as-sabru diya, maka Rasul alaihi wasallam di dalam hadis ini as-sabru diya, yakni annahu yadhi'u lil insan. Dikatakan sabru itu artinya cahaya, karena Yang beneran terus ya. Syahid dalam hadis ini adalah tadi itu as-sabru, ya kenapa hadis ini diletakkan dalam bab-bab. Kata Syekh Utsaimin, Rasul mengatakan as-sabru dia karena dia menerangi manusia. Jadi ulil insan. Jadi ulahu indama yahtalik abdulumat. Washtaddu al-kurubat. فإذا صبر فإن هذا صبر يكون له ضياء يهديه إلى الحق. Kesabaran akan memberikan penerangan, menerangi manusia ketika dalam keadaan gelap gulita. Ketika manusia dalam keadaan kesedihan, kesusahan, kurubat, banyaknya derita, maka ketika seorang manusia sabar, maka kesabaran itu menjadikan cahaya yang akan meneranginya, yang akan menunjuki jalan kepada al-haq. Karena ketika seorang dalam keadaan derita, kesusahan, itu seperti orang dalam keadaan gelap gulita. Seseorang dalam keadaan gelap gulita, kalau berjalan tanpa cahaya, dia pasti akan kesasar, akan terjebak, akan tidak tahu arah. Akan tetapi, ketika dia berjalan dengan cahaya, dia akan berjalan dengan benar. Lah, cahaya dalam seperti ini adalah kesabaran itu. Ikhwan fillah azza. Di dalam hadis tadi dikatakan apa? Dimulai hadis ini dengan at-tahur syatratul iman. At-tahur yakni taharah insan, ketika manusia bersuci. Ketika manusia bersuci itu tahur. Bersuci dimaksudnya dimaksudkan adalah tahur dalam arti hissiyah atau ma'nawiyah, baik yang ma'nawiyah ataupun yang hissiyah. Walhasil, ketika seseorang ada kotoran, wajib harus bagi dia untuk mensucikan dirinya, baik kotoran sifatnya hissi yang ada pada badan atau yang sifatnya maknawi, dosa dan sebagainya. Maka dua kotoran ini kita harus pandai bersuci darinya. Karena pentingnya masalah ini, maka Rasul alaihissalam menerangkan at-tahur satratul iman, sampai dikatakan bersuci itu separuh dari kepada keimanannya. Karena bersuci yang dimaksud adalah suci badan dan suci jasmaninya. Ataupun kalimat walhamdulillah tamla'u mizan. Alhamdulillah diterangkan adalah tamla'u mizan, akan memenuhi timbangan. Yang dimaksud timbangan adalah anak timbangan, karena timbangan itu kan punya dua sisi. Maka salah satu akan ditaruh di sana catatan amal kita, maka amalan kita yang dalam bentuk kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan itu akan memenuhi timbangan. Ini menunjukkan bahwa kalimat alhamdulillah adalah besar maknanya. Kalimat alhamdulillah ini sampai-sampai Rasul mengatakan akan memenuhi mizan karena besarnya makna ini. Lah, yang berikutnya, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu artinya kita menetapkan kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyingkirkan kekurangan apa sifat-sifat kurang yang ada apa tidak mungkin Allah memiliki sifat yang kurang. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalimat subhanallah apa? Adapun kalimat wassalatun nur. As-salatun nur dikatakan salatun nur itu menerangi hamba. Dengan salat, ketika Anda salat, maka Anda akan terterangi. Nurunil abd fi qalbihi wa wajhihi wa qabrihi wa hasyrihi. Menerangi seorang hamba di dalam kalbunya. Kalau Anda salat, maka salat Anda menjadikan penerang di dalam kalbu Anda. Ketika Anda salat, maka salatnya ini juga menerangi wajahnya. Ketika Anda sholat, maka sholat Anda itu akan menerangi kubur apa di dalam kubur Anda. Ketika Anda sholat, maka sholat Anda ini akan menerangi ketika hari kebangkitan, ketika Anda dibangkitkan. Walihada tajidu aktsarunas nuran fi wujuhi aktsaruhum sholat wa ahsyauhum fiha lillahi azza wa jal. Kata Syekh, oleh karena itu kalian akan mendapati manusia yang paling banyak sinarnya cahaya jadi wajahnya adalah orang yang paling banyak sholatnya, orang yang paling banyak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah banyak sholatnya kita, tambah banyak rasa takut kita kepada Allah, maka akan terpancar sinar di wajah kita. وَكَذَلِكَ تَكُنُ نُورًا لِلْإِنسَانِ فِي قَلْبِهِ تَفْتَحْ عَلَيْهِ بَابَ مَعْرِفَةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَابَ مَعْرِفَةٍ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ وَأَفْعَالِ وَأَسْمَاءِ وَصِفَاتِهِ. Kalau kita rajin sholat, maka sholat kita ini akan menerangi kalbu kita, akan menjadikan kita tahu ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memudahkan kita untuk tahu tentang hukum-hukum Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah dan nama-nama Allah. Inilah fahya nurul insan fi jami' ahwalihi. Inilah nur untuk manusia dalam segala keadaan. Kalau kita sholat, rajin sholat, memperbanyak sholat, maka setiap keadaan kita akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan jalan petunjuk. Kata Syekh, هذا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليها وأن يحرص عليها وأن يكثر منها حتى يكثر نور وعلمه وإيمانه. Oleh karena itu seharusnya manusia itu harus memperbanyak sholatnya, harus menjaga sholatnya, sehingga akan menampakkan cahaya yang banyak sekali wajahnya dan akan menjadikan dia memperoleh ilmu yang banyak dan akan menaikkan keimanannya. Itu yang berhubungan dengan wassalatun nur. Kemudian setelah as-salatun nur dikatakan as-sabr annahu dhiya. Was-sabrun dhiya. Dhiya juga sinar cahaya. Dhiya cahaya, nur cahaya. Lalu apa bedanya antara nur dan dhiya? Syekh Utsaimin memberikan keterangan tentang perbedaan di antara keduanya. Dia mengatakan fihin ad-dhiya fihi nur lakin nur ma'al hararah. Perbedaan antara nur dan dhiya sesungguhnya sama-sama nur, kedua-duanya nur. Cuma kalau dhiya ada diiringi dengan rasa panas. Cahaya yang diiringi dengan rasa panas itulah dhiya. Sementara kalau nur, cahaya tapi tidak diiringi dengan rasa panas. Dan inilah yang menjadi pembeda antara matahari dengan bulan. Matahari diiringi dengan panas. Bulan tidak demikian. Oleh karena itu Allah SWT di dalam surat Yunus ayat kelima mengatakan walladhi ja'ala syams ya'an wal qamara nuran. Ialah Allah yang telah menjadikan matahari ya bercahaya dan qamar nuran juga bercahaya. Nah, dari kalimat ini yang ada dalam ayat ini, para ulama mengatakan adanya perbedaan ya dan nur karena Allah SWT ketika menerangkan matahari, cahaya yang diperoleh dari matahari disebut dhiya karena mengandung panas. Sementara cahaya yang diperoleh dari bulan dikatakan nur karena tidak mengandung panas. Nah, dalam hadis ini Rasul alaihissalam mengatakan yang namanya sholat nur. Sementara sabar dhiya menunjuk. Kan kata para ulama, ketika sholat, itu dia mendapatkan cahaya, tapi tidak mendapatkan rasa panas. Nikmat. Sementara kesabaran, ada di sana rasa panas. Oleh karena itu, Rasul mengatakan dia menunjukkan bahwa ketika bersabar, tidak ada derita rasa panas itu tadi. Maka kata sih, fadbau labud fihi min hararah. Oleh karena itu, yang namanya fadbau, dia itu pasti tidak bisa terhindari rasa panas yang dilahirkan oleh itu. Wahai kata as-sabr, labud fihi min al-hararah wa ta'ar. Demikian pula kesabaran, kata sih. Kesabaran pasti ada rasa panas, pasti ada rasa taat. Li'anna fihi masyaqqah kabirah. Ketika kita bersabar atas sesuatu keadaan, ada masyaqqah. Ada penghalang. Ada rintangan yang besar. Wa li hadza kana ajruhu bi ghairi hisab. Oleh karena itu, Allah janjikan atas orang yang sabar akan Allah berikan pahala yang tanpa hisab. Dalam surat Az-Zumar, Allah mengatakan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrun bighairi hisab. sesungguhnya Allah akan membalasi orang-orang sabar pahala untuk mereka biwairi hisab, tanpa ada hitungannya, sekehendak Allah, tidak ada batasnya Allah memberikan pahala orang sabar, karena memang kesabaran itu diiringi dengan hararah. Di dalam hadis disebut as-sabr dhiya, karena ada masyakoh, beratnya kita menghadapi kesabaran. Menghadapi, menjalani kesabaran itu bukan perkara mudah, tapi perkara berat. Sehingga saya menyimpulkan wal farqu baina nur fi shalah wa dhiya fi sabr, anna dhiya fi sabr mashhub bi hararah lama fi dhalika min at-ta'ab al-qalbi wal badani fi ba'd al-ahyan. Perbedaannya nur dalam salat dan dhiya dalam kesabaran, bahwa dhiya dalam kesabaran selalu ditemani atau diiringi dengan hararah, rasa panas. Karena ketika kita bersabar, ada rasa berat, taat yang dipikul oleh kalbu kita atau badan kita. Apa? Di beberapa keadaan, itu dipikul rasa taat itu oleh kalbu dan badan kita. Itulah apa? Perbedaan antara al-dhiya dan an-nur. Selanjutnya, as-sadaqah burhan. Sadaqah badal mal tuqarribu lillahi azza wa jal. Yang namanya sadaqah itu kita mengeluarkan, mengorbankan sesuatu harta kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditujukan untuk orang fakir. Dikatakan burhan, ini burhan atas iman, menunjukkan apa sebagai bukti atas keimanan seorang hamba. Karena harta itu kan disukai, dicintai oleh manusia. Al-mal mahbub ila nufus wan apa? An-nafs. Yang namanya harta itu disukai oleh jiwa ini. Maka ketika kita memberikan harta ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini menunjukkan burhan ala imanihi. Kita mau mengeluarkan harta kita yang sesungguhnya kita sangat cinta kepada harta, sayang terhadap harta, tapi karena Allah kita keluarkan, maka itu menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disimpulkan oleh saya dikatakan walihada tajidu aktsarun nas imanan billahi azza wa jal wa bil ikhlas tajidum aktsarum sadaqah. Kamu bisa dapati bahwa orang yang paling tinggi keimanannya adalah orang yang paling banyak memberikan sedekah. Bukan mencari pujian manusia, tapi dia bersedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Qur'an hujjah lakum 'alaik. Sementara Qur'an, dia bisa menjadi hujjah lakum, menjadi bukti yang meringankanmu, yang menolongmu. Bisa juga sebaliknya, bukti yang akan memberatkanmu. Lanjut, Quran adalah, dia adalah apa? Hablullah, sebagai penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Quran, kalau kita baca, menjadi petunjuk bagi kita, kita amalkan apa yang ada di dalamnya, maka Quran hujjah laka. Sementara kalau kita menyanyiakannya, mengabaikannya, maka Quran yang kita baca, yang kita pelajari, justru akan sebaliknya, alaika, menjadi pemberat. Nah, hadis berikutnya mengatakan, kullu nafsin yaghdu wa ba'i'u nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia yaghdu. Yaghdu artinya berbuat, beramal. Ketika siang hari, order, keluar, manusia itu berbuat, beramal. Setiap manusia pasti berbuat. Lah, ketika manusia berbuat, fada'in nafsahu, dia menjual dirinya. Ketika seorang manusia menjual dirinya, bisa jadi dengan perbuatan itu, mu'tiquha, menjadikan dia terbebaskan, terselamatkan, atau sebaliknya, mubiquha. Kata Syekh, kullu nas yabda'u yaumihi minal ghadwah bil amal. Setiap manusia pasti memulai harinya dengan beramal. Maka muslim, seorang muslim, awal harinya yaghdu, berbuat apa yang dilakukan, bangun tidur dia berdoa, alhamdulillahillazi apa, ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu awal seseorang mulai harinya, dimulai dengan berdoa kepada Allah. Setelah itu yatawadha wa yatadhahhar, mensucikan dirinya, bersuci dia, berwudu untuk menjalankan amalan salat. Setelah selesai berwudu, ia salat. Perwudunya sendiri merupakan at-tahur satratul iman, dalam hadis yang dikatakan separuh dari keimanannya. Bangun tidur pertama yang dilakukan adalah dia bersuci, membersihkan badannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bersuci itu satratul iman. Setelah itu ia salat, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga pertama wa yabda yaumihi bi ibadatillah azza wa jal, seorang muslim membuka harinya beribadah kepada Allah, dan itu diiringi dengan hari waktu-waktu berikutnya sampai akhir harinya. Ketika dia mau tidur juga dia berdoa kepada Allah, maka yazdu yaumihi dengan ibadah, menjual dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-muslim ba'aha bay'an ya'tiquha fihi, seorang muslim menjual dirinya, yang jual beli itu bisa menyelamatkan dia dari kehidupan ini, menyelamatkan dia dari api neraka, menyelamatkan dia dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim, seorang muslim membuka harinya sudah menjual diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir harinya. Maka walihadza qala faba'u nafsahu wamu'tiquha, maka menjual dirinya dengan jual beli itu, kalau si muslim yang selalu mencari itu Allah, dia akan terbebaskan. Sementara kafir sebaliknya, yaghdu ila amal alladzi fil halak li'anal apa? Seorang kafir memulai harinya dengan beramal yang akan menghancurkan dirinya. Karena yadu yaumihi bima'asiyatillah. Kan dia memulai harinya dengan bermaksiat kepada Allah. Itulah kafir. Kalau keadaan demikian, maka inilah yang disebut apa? Yadu baba'u nafsahu mubiquha. Menghancurkan. Jual beli yang dia lakukan si kafir itu akan menghancurkan dirinya. Inilah ikhwani fillah azani Allah iyakum, bahwa kafir ketika pagi harinya menjual dirinya yang akan menghancurkan hadapan mukmin, maka faba'u nafsahu fima yu'tiquha wa yunjiha minan nar. Dia menjual dirinya dalam rangka menyelamatkan dirinya, membebaskan dirinya dari api neraka. Nas'alallah ayaj'alana wa iyyakum minhum. Semoga Allah jadikan kita dan antum sekalian dari apa mereka ini, orang yang beriman yang menjual dirinya dalam rangka membebaskan dirinya dari api neraka. Lalu Syekh menutup hadis ini apa dalam hadis ini dengan ucapan, fi akhir hadzal hadis bayyana Rasul alaihi salatu wasallam anna an-nas yanqasimuna ila qismain. Kita melihat di akhir hadis ini bahwa manusia ada dua kelompok. Qismun yakunu al-Qur'an hujjah lahum kama qala wal Qur'an hujjah laka. Wa qismun yakunu al-Qur'an hujjah alaihim kama qala au alayka. Kelompok yang pertama adalah manusia yang Quran itu menjadikan hujjah lahum. Kelompok manusia yang Qurannya menjadi hujjah untuk mereka. Artinya yang akan menolong mereka. Karena Quran bisa menjadi syafaat bagi seseorang. Atau kelompok yang kedua, Quran yang hujjah alaihim. Quran itu akan memberatkan bagi mereka, waliyatubillah. Atau kelompok kisim ya'tiquna anfusahum bi'amalihim as-salihah. Manusia dari golongan yang menjual dirinya dengan amal-amal solehnya yang akan membebaskan dia, menyelamatkan dia dari api neraka. Atau kelompok manusia yuhlikunaha bi'amalihim as-sayyi'ah. Yang kedua, kelompok manusia yang menjual dirinya dengan amal-amal yang sayyi yang akan menghancurkan dirinya. Inilah ikhwan fillah azani Allah iyyakum tentang hadis ini, dan syahid dari hadis ini adalah kalimat Rasul alaihi salam bahwa wasabrun dia, kesabaran adalah cahaya yang diterangkan oleh Syekh. Dia selalu diiringi dengan hararah, rasa berat, rasa panas, rasa sakit. Itulah kesabaran. Sehingga kalau kita diuji untuk bersabar, artinya kita harus siap menanggung rasa derita dengan sabar itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bersabar. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk selalu bersabar di atas al-haq. Wallahu a'lam bissawab.